السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat berapa? 17. Kat mana? Ya? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ilmihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, dan bermula syarat sah Jumaat itu beberapa perkara. Syarat sah Jumaat, syarat wajib lah, syarat sah. Kita buat hak mahu Jumaat, bukan hak kita nak buat ni tidak sah. Tetapi bila kita ada ilmu tentang syarat-syarat sah, jadi kalau ada berlaku sesuatu perkara yang tergugur syarat, maka kita boleh baiki keadaan. Walaupun benda itu tak wasak, macam kita naik kereta, kereta tak rosak, tapi lebih baik kalau kita tahu beti sibuditi nah, nah, daripada beti bendera tu. Jadi bila rosak, nah, nah, mudah kita beti. Pertama, mendirikan Jumaat itu dalam tempat orang banyak tetap ada ni, maknanya dalam kampung lah. Yang kedua, sempurna bilangan 40 laki-laki yang akil balik, 40 orang laki-laki yang akil balik. Maknanya kalau kanak-kanak tak masuk bilangan 40 orang. Ketika mutautin, sekalian mereka itu pada tempat Jumaat itu. Baik, kita pergi pada bilangan 40. Mana-mana daripada kampung yang tak sampai 40, dia nak diri juga Jumaat dia. Iaitu dia nak rapat pada pendapat ulama' mengatakan sah Jumaat tak sampai 40 orang. Dah? Banyak tu. Sebab kalau nak buat Johor, semua, dah kampung ni sikit orang. Nah, umpamanya kampung ada 30 orang, di ujung darat mana-mana tu lah. Nah, daripada terus mendirikan Johor, tak ada fadilat Jumaat. Masih boleh je. Taklif pendapat ulama mazhab lain mengatakan tak sampai 40 sah Jumaat. Syaratnya lebih daripada 12 orang menurut satu kaum. Dan ada kaum yang mengatakan sekurang-kurangnya 4 orang mazhab Hanafi. Jadi kalau kita nak buat boleh. Ha, ni kata 40 ni kaum yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Nah. Jadi kalau tepat di situ memang ada orang dah 30, 20, 30, 20, maka kita ingat dah aku belajar dalam itu, dengar kata tulis, maka dalam hati kita rayak kepada ahli jemaah Qariyah, ha, kita ni dah 30 orang saja dah ni awak jemaah ikut mazhab Syafi'i, ikut kau yang kuat, ha, kita pun pakat taklid lah, pakat ikut pendapat mazhab lain daripada imam yang tiga mengatakan tak sampai 40 pun sah buat Jumaat, maka boleh diri Jumaat. Walau 30 orang, 20 orang, maka dapat fadilat khutbah dan sebagainya. Kalau teruskan Zuhur, tidak ada fadilat Jumaat. Dah. Mustautin ni maknanya orang yang tinggal di tempat ni, dalam hati dia tak ada pindah mana-mana ke. Nah, walaupun dia akan berpindah satu hari nanti dengan sebab niat dia berubah, tapi sekarang tak boleh nak pergi mana-mana. Dah. Nak duduk di sebuah baru ni lah. Nah, umpamanya. Ha, ni panggil aku Qariyah Mustautin. Sebab kita bilangan kita ada kategori manusia yang tak nak nisbah mustautin atau tidak, ada tiga kategori. Yang pertama musafir, yang kedua mukim, yang ketiga mustautin. Banyak. Nah, yang pertama mustautin, kita jelas dah tadi, seorang yang tinggal pada satu tempat, satu negeri, satu kampung, satu qariyah, satu desa, satu taman, dan dalam hatinya tidak ada lagi nak berpindah ke tempat lain. Nah, dipanggil mustautin. Yang kedua, orang mukim. Orang mukim ni orang yang singgah pada satu negeri, satu tempat, satu taman, satu desa, satu kampung 4 hari dan ke atas. Nampak? Macam kita ni pergi Kuala Lumpur 10 hari. Ada musyarak di sana umpama. Nah, kita sempat pergi sebab di kursus. Nah, pasti di Kuala Lumpur pulang ni khusus abang umpama. Nah. Nah. Contoh, contoh betul kok. Kata Allah orang dah tidak ada buku kita contoh. Nah, ha, kan kita tutup contoh. Nah. Jadi 10 hari kita orang kan pun. Nah, tapi kita dia nak duduk ini 10 hari. 10 hari ini lebih daripada 4 hari ingat ni. Maka kita adalah pemukim buat dia jumpa anak. Kita wajib semayang dia. Nah. Yang ketiga, golongan musafir. Musafir ni ialah orang yang berjalan ke sana kemari dan dia singgah pada satu tempat tidak sampai 4 hari. Dia musafir. Nah. Orang kelompok mari sini. Nah, umpamanya jauhnya lebih daripada 56 batu dia panggil musafir. Lama mana dia bagi Terengganu nak bagi 2 hari saja pasal nak naik buah batu buruk. Ah, umpamanya ah 2 hari saja. Maka dia walaupun 2 hari 2 malam dia duduk di Kuala Terengganu, dia adalah musafir bukan mukim. Maka musafir dapat layak kemudahan-kemudahan orang musafir. Tapi kalau nak tinggal 4 hari di Kuala Terengganu, maka dia bila sampai di Kuala Terengganu, dia adalah mukim Kuala Terengganu, pemukim. Bila pemukim Kuala Terengganu, tak boleh jamak qasar, wajib semayang jemaah. Eh? Jadi kenalah benda musafir, benda mukim, apa benda musafir. Eh? Harap-harap fahamlah. Eh? Kita lagi nak faham. Bukan nak pandai. Nak pandai tak boleh. Eh? Pandai tak boleh. Kita nak faham. Eh? Pandai ramah kan. Jadi kalau tak faham tanya, tak tanya memang faham lah tu. Ya? Ha. Kita bersama-sama tiap-tiap kuliah kita, kita mengalu-ngalukan sebarang soalan. Nah, sebarang soalan. Soalan yang tidak, yang penting lah, yang ada penting. Nah, ha. Soalan-soalan menafi-nafi, jangan tak payah lah. Nah, ha. Soalan-soalan penting. Nah, nak tanya. Nah, nak tanya yang nak tanya. Kita dah takut sikit. Pasal apa? Pasal payah kita dah nak jawab. Wallahualam. Nah, mungkin aku tak boleh jawab pula ke. Tak mesti. Tak boleh dengar. Tak, tak waktu dulu. Wallahualam. Payah. Tak mudah jawab. Gitu. Dia nak beri kemudahan kepada orang. Kadang-kadang kita mari sejam kita dengar. Benda yang kita tandak tak boleh. Nah, tapi kalau soalan tu kita nak tinggal ni dah. Aku nak tanya juga. Ha, mari dah. Puas hati. Nah, boleh jawab puas hati tadi. Tak mengecah. Tak. Tak mengecah kalau dia ada. Eh, benar. Habis. Keempat, yang dia berbilang-bilang dalam tempat itu. Ini zaman dulu. Zaman ni boleh bilang-bilang. Tak ada masalah. Itu masjid, sini masjid, sini masjid. Tak apa. Kerana zaman dah rakyat. Nah. Kelima, dia ada seorang umi yang kasih pada belajar dalam 40 itu. Maksudnya gini. Dalam 40 orang tu, dia janganlah ada orang yang pendek baca Fatihah tetapi dia malas belajar. Jadi faham daripada ini, kalau dalam 40 orang 20 orang yang pandai baca Quran, 20 orang tiru kepada Nabi, tetapi dia masih rajin belajar cuma lidah je siap. Nampak buat ni belajar-belajar tak mau. Jadi kuliah-kuliah tajwid, jadi betul Quran, tapi masih serah kepada Nabi situlah. Nah, sebab lidah ni sama kerah dengan mudu kaca Nabi. Umpamanya, jadi walaupun 20 orang kira kaca Nabi, dikira bilangan jemaah mengikut pendapat Syekh Ramli. Seorang daripada ahli tarjih dalam ulama-ulama mazhab Syafi'i. Dan kita dapat masalah. Jadi jangan-jangan kita, jangan kita apa ni, su'ul zami kepada orang. Jangan dalam kes jemaah, ramah tak sembahyang jemaah atas alasan dak kami 40 orang. Ha ni banyak dah. Dak mana yang mana? Dak kami. Kami lagu mana? Doktor kami. Ha. Dak kami lagu mana? Kami-kami ni mari daripada mana? Daripada hadis, bukan daripada ijtihad pandangan ulama ni. Yang paling kuat adalah perkataan Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah menyebut masalah kami di dalam mana-mana hadis tentang jemaah. Ini hanya pandangan ulama. Tidak salah kita ikut pandangan ulama, tetapi jangan sampai lebih daripada yang dimaksud dijelaskan oleh ulama. Dengan alasan dok kami, dok semayang jemaah. Nah, waktu dok jemaah, dok kami, dok macam usdak. Ha, jangan, banyak buah ni. Jadi buruk sentuh kepada menaikkan kita berada sorang-sorang dalam kuliah semayang jemaah. Kita suruh baca Quran pendek habis, baru tahu kita kata tak kami. Nah, ni tak atas suka buruk orang, atas suka buruk orang. Jangan bila kita hadir kuliah kita rasa kita pandai pergi orang lain, ya? Jangan kita rasa kita boleh duduk depan dapatkan mikrofon 50 orang 200 orang untuk mengadap kita, orang lain buat jawab kata berlambak orang yang duduk buat jawab ustaz. Nah, kita buat-buat ni tawas juga, tawas juga. Ha, jangan. Dengan rasa itu. Cuma kita ni bukan mana kita dalam tempat kita duduk depan, kita rasa kita lebih pandai pada orang tak. Cuma kita sebagai wakil cakap salah. Kalau cakap ramai-ramai 10 kali itu, macam ni tak patah kan, tak mana dia nak kenal. Tak, dia begitu. Jadi kita buat satu-satu kerja, jangan kita suudzon ni cinta buruk kepada orang. Nah, masalah ni semayang ma'ah. Semayang ma'ah. Ya? Jadi perpecahan lah semayang ma'ah. Ini sebab dok kami. Kalau tu imam doktor tu lain. Ya, tu imam yakin lah tu lainnya. Memang doktor ma'ah. Dah. Kena mengetahui itu segala syarat tu jemaah. Dan itu telah lalu sebut melalui bilangannya. Maknanya mereka ini orang belajar, orang dengar. Tapi tak syarat apa jadi ustaz baru boleh buat bilangan jemaah. Belajar orang kita. Orang yang belajar keistimewaan dia, kalau tak mana lagi dia buat kesalahan di dalam semayang, di dalam zakat, di dalam haji, di dalam apa juga kehidupan. Tetapi dah dia tak pandai lagi, dia lagi dah belajar, maka kekurangan-kekurangan di dalam ibadat dimaafkan oleh syarat. Itu dia harapkan belajar. Tapi kalau kita tak belajar, tak dengar, tak mungkin lagi, tak mungkin betul, bila salah kau maaf. Bagi orang yang semayang, walaupun gayuk baca itu, nah, pendek bacaan, tapi dia rajin belajar. Cuma Tuhan tak boleh lagi kepada dia dapat sebut dengan baik sesuatu huruf. Maka pendek itu diiktiraf oleh syarak, dimaafkan oleh syarak. Kekurangan-kekurangan kita dalam khusyuk, di dalam rokok, dalam tahiyat, di dalam amalan-amalan lain, padahal kita ni telah bersungguh-sungguh belajar dengar, tapi tak pandai lagi nak buat ni. Itu adalah satu keringanan syarak dan diberi kemaafan. Ini wujud syarak awi dengar mengenai. Dah. Ketujuh, mengetahui segala rukun khutbah. Rukun khutbah lima perkara. Yang pertama alhamdulillah. Yang kedua pujian salawat atas Nabi. Yang ketiga, pesan manusia dengan takwa. Yang keempat, membaca satu ayat yang memberi faham. Yang kelima, membaca doa untuk orang beriman. Cukup, pendek saja. Nah, naik itu. Kedelapan, mendengar segala mereka itu akan sekalian khutbah. Kesembilan, di dalam waktu zuhur. Memanglah, memang orang semayang. Maaf dalam waktu zuhur. Kesepuluh, semayang itu kemudian daripada khutbah. Kalau raya, khutbah dulu. Semayang dulu, baru khutbah. Tak, maaf, khutbah dulu, baru semayang. Kesebelah, niat imam dan makmum dalam takbiratul ihram. Ingatlah, kalau dalam semayang jemaah lima waktu, kita dah wajib niat imam atau makmum dalam takbir. Cuma kita disunatkan niat dalam takbir. Tapi semayang jemaah diwajibkan dalam mazhab Syafi'i. Dan kita berniat menjadi imam atau menjadi makmum, masih kita takbir. Allahu Akbar, aku semayang fardu jemaah, makmum. Gitu. Nah. Kedualah, mualah antara khutbah dengan semayang itu. Maka kerana ialah tiada sunat bagi imam itu membaca doa kemudian daripada qomat. Lepas daripada sembahyang, lepas daripada khutbah, terus sembahyang. Khutbah jemaah dua kali. Lepas khutbah yang kedua tak boleh lama, dia kena cepat. Qomat tak apalah. Jangan buat benda-benda lain. Umpamanya selepas daripada khutbah, sebelum sembahyang jemaah, dia buat pengumuman kutip derma. Ada ujian. Tutup walak. Nah, membuat pengumuman selepas daripada sembahyang. Begitu. Jangan. Sebab antara khutbah dengan jumaat dengan sembahyang, dia mesti mualak berturut-turut. Jadi kalau kita nak selitkan benda-benda tambahan, nak kabur jenis suara, nak kabur jemputan, nak kabur sulih ribu, nak kabur derma, selepas sembahyang jumaat. Nah. Dan kata Syekh Ibn Hajar, syarafan jumaat itu kau risau jadi imam sekalian orang yang 40 itu. Itu perkataan Imam Ibn Hajar. Dan kata Syekh Ramli Isra' Jumaat dengan Umi yang tiada tafsir pada belajar. Dan jika tiada Isra' jadi imam sekalipun dengan syarat imam itu qawm. Syekh Ramli ini dia yang hek dalam bab Jumaat. Kalau kita ni dalam 40 orang dalam main Jumaat tu, ramai lagi yang tidak pandai baca Quran. Mana Umi lah. Baca tak betul Ghairin. Baca Ghairin. Mula-mula Ghairin kemudian Rah. Tapi dia dua-dua Ghairin jadi. Ghairin. Tak apa. Dengan syarat dia ni, rajin belajar. Bila rajin belajar, dimaaf. Bila malas belajar, tidak dimaaf. Maksudnya kita kena rajin belajar. Nah, belajar agama. Jangan belajar seminggu sekali. Kita ni makanan rohani kita ni. Ilmu Allah, makanan rohani. Roti, matabok, kulurpa, nasi kapik, waktu makanan jasmani. Makanan jasad. Makanan rohani adalah ilmu. Makanan. Jadi kalau kita makan 6 jasmani, kita makan 3 kali sehari, tak, baru seminggu 21 kali makan untuk jasad. Tapi makanan untuk roh kiri seminggu sekali dia kurus ni roh kita apa? Nekum belakang-belakang roh. Nah, mana dah betul biar sama sendiri. Nah, kalau boleh sehari 3 kali makan, dengar 3 kali sehari kuliah kubur. Nah, kuliah maghrib Nampak? Ha, lepas itu dia dengar ceramah pula. Ha, tujuan dia masuk untuk rohani. Tak masalah. Nah. Dan jika taksir, jika tuan ia, maka tiada sah dengan istifak dua syekh itu. Kalau mana-mana orang yang taksir belajar, tiba-tiba fatihah ni tak kena, maka tidak sah semayang. Rokok ni tak menjadi seperti yang disuruh, tak diterima semayang. Tapi kalau orang yang rajin dah belajar, cuma tak kurang ingatan, tak betul minyak, dah. Ha? Maka salah pun diberi maaf oleh syarat. Itu kelebihan orang belajar. Tuhan tak tanya kenapa mudah belajar dapat mudah jadi ustaz dapatnya. Tapi Tuhan akan tanya mu belajar ke jauh. Bila kita belajar jadi ustaz tak jadi ustaz, pandai tak pandai itu pemberian Allah. Malu sudah. Malu itu menjadi kewajipan. Berarti seorang rasul, seorang nabi akan ditanya mu siapa ke jauh. Tak tanya berapa orang umat mu. Dalam orang ini umat mu sikit. Mula tengok umat Nabi Musa dan Allah. Orang ini sikit. Tuhan tak tanya lagi itu. Tuhan tak tanya siapa ke jauh. Jadi sudah. Maka kita ni tugas sebagai ha? Orang awam gi gitu. Gi sudah. Ha, gi tak tu. Bukan mesti dia orang sabar faham sabar faham. Ada orang Tuhan beri dia tu cepat angkat, IQ-nya tinggi. Ha, benda yang sabar sekali dengar apa 60 tahun. Sampai mati ingat. Ada orang yang 4 kali betul sabar dah ingat-ingat. Nah, awal. Nah, masing-masing. Dan yang banyak pada kebanyakan tanah jawi ini umi yang tasir tiada belajar dengan sungguh-sungguh. Ha, dia kata. Kitab ni jatuh tahun. Dia kata yang ramah sekarang tanah jauh. Semenanjung Melayu ni. Hak ramah ni. Orang yang tak pandai. Quran. Tak pandai hukum syarak. Dan cuai pelajar. Ini penekanan yang kita duduk tekan sangat. Tak. Yang kita duduk tekan. Istimewa pula kalau jemaah kita sendiri. Yang masing-masing dah bersetuju. Ha, untuk menjadikan Al-Quran sebagai justru perlembagaan negara. Islam itu ya'lu wala yu'la alaih, maka kita banyak lagi kekurangan nisbah ilmu pengetahuan agama Islam itu sendiri. Tak, pendokong-pendokong kita masih lemah dengan ilmu Islam. Tak pandai. Nak ubuh mayat ayam tak lagi. Nah, masalah-masalah berlaku jadi pecahannya sekali hukum. Pasal kita sendirilah sebenarnya yang tafsir, yang cuat dalam belajar hukum-hukum syarak seperti ini. Nah. Maka tiada sah jemaah wajib Johor akan kita taklid pada kaum yang mengatakan ia dengan sah jemaah kurang dari 40. Kalau kita nak buat jemaah, kita dah pakar 40 orang, mestilah kita ada, kita ikut pendapat. Jangan pakar ramah-ramah begitu. Nah, ha, jadi kita pakar mesyuarat orang kampung kita ni 20-30 orang. Takkan nak semayang Johor sama, kita pakar-pakar buat jemaah. Nah, kita taklid pendapat imam yang 3 lagi. Iaitu mengatakan tak hafal 40 pun sah jemaah. Jadi boleh buat jemaah 10 orang, 12 orang, 15 orang, 40 orang atau sebagainya. Dah? Ha, jadi mudah. Sebab kelebihan jemaah atas Zuhur ni banyak, dia ada khutbah. Nak Zuhur tak ada khutbah. Kalau kita bahan baca khutbah buat Zuhur, jadi jadi apa pun jadi bid'ah pula. Dah? Dan pilih oleh Imam Nawawi akan kau yang sah jemaah dengan 12 orang. Tetapi dengan syarat kau di sini mereka itu menjadi semayang Zuhur, maka sah jemaah itu atas ini kau yang do'ah. Imam Nawawi kata 12 orang tak pun. Jemaah kalau tak cukup orang, tapi biarlah betul belaka bacaan semayang. Dan perkara jemaah sah ini tiba itu sangat payah. Macam sekarang ini tiada harum ditegakkan orang yang semayang Zuhur kemudian daripada ini menaikkan ketahui akan sah ia dengan tiba ulama. Jadi barang siapa yang rasa dibelah lepas diri semayang, ya, dia rasa ragu dengan keadaan 40 orang jemaah tadi, maka di semayang Zuhur kita tak nak larang ni, kata ulama. Melainkan jemaah itu telah sah dengan yakin, dengan zah, maka bida'ah kita ulang dengan itu. Ha, seperti mana? Nah. Dan rukun ketua itu 5, dan itu Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu panggil rukun yang pertama. Dan salat dan wasiat pertama dengan menakut, seperti dikatakan istakullah, wa'afi'uhu. Dan ayat Quran yang keempat dan doa bagi mukminin pada khutbah yang kedua seperti dikata Allahumma fi muslimin wa muslimat memanggil. Nah, jadi ingat 5 rukun khutbah. Kalau kita baca 5-5 rukun ini ringkas saja, khutbah kita hanya mengambil masa sebanyak 1 minit. Seminit ya khutbah. Kalau kita buat rukun saja. Umpamanya khatib naik atas mimbar, Alhamdulillah, Allahumma salli salim ala Rasulillah. Umpamanya. Dah, ya ayyuhannas ittaqullah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhannas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum. Bangun. Dah, tujuan pada doa pada kuat yang kedua, Allahumma fil muslimina wal muslimat. Amin. Ha? maka hati musalah. Tak apa sebenarnya. Ha, cuma harus kita tambah dengan pesanan-pesanan, nasihat-nasihat. Waktu yang panjang. Nah, yang panjang hasilah. Dan yang membaca akan khutbah itu imam. Dan yang membaca akan khutbah itu imam. Maksudnya, orang yang baca khutbah itu seboleh-bolehnya imam lah. Kalau boleh. Tapi kalau tak imam pun dibolehkan juga. Orang lain. Petik tu orang lain. Semayang orang lain jadi imam. Dibolehkan. Tapi sebaik-baiknya yang membaca khutbah itu menjadi imam kerana itibar ikut amalan Rasulullah SAW. Nabi jami baca khutbah dan Nabi jadi imam. Nah. Baik. Dan bermula rukun sembahyang mayat itu 7. Sembahyang mayat pula. Jadi mana ni hak mana tak ada sembahyang mayat, maka pandai lah. Pasal sembahyang mayat ni kita nak ambil masa belajar lama mana. Tak lama, lebih kurang 5 minit pandai. 5 minit pandai sembahyang mayat. Tadi kita tengok ramai daripada jemaah kita yang tak sembahyang mayat. Ramai yang bila sembahyang ada tak sembahyang. Nak dengan alasan kain kotor, seluar kotor, seluar dalam tak pakai macam-macam. Tak apa kena kalau dalam banyak-banyak. Alasan rupa-rupanya tak pandai. Tak pandai. Nah, jadi sama tak pandai semuanya-muanya. Nah, apa kalau mayat itu adalah kaum terhadap kita sendiri. Telah amat malam. Apatah lagi kalau mayat itu ayah kita sendiri, mak kita sendiri, anak tidak boleh semuanya-muanya. Ini satu masalah. Dan ini satu fenomena dan fakta yang berlaku. Bukan kesetiaan yang berlaku. Kita tengok yang menjadi suruhan semayang mayat adalah orang surat. Nah, anak dia lapar orang tak boleh semayang mayat. Padahal sebenarnya mana kita kata mengatakan yang paling afdal menjadi imam sembahyang mayat adalah wali bagi mayat atau waris bagi mayat. Kalau ayah tu mati, anak menjadi imam. Kalau mak yang mati, anak menjadi imam. Nah, itu masalah yang berlaku. Beradaplah anak. Sebab tu berlaku. Seorang kaki mati, jadi imam seorang baru. Nah, ini masalah. Nah, dia yang paling berhak jadi imam, anak si mati. Sebab kita ni kalau nak jadi imam semayang-mayang, jangan mana-mana nak pergi jumpa rumah orang itu. Kalau kita naik atas rumah ni, kita masuk dalam satu kawasan yang mana hak-hak keabgolan lebih penting menjadi imam telah gugur daripada kita semua kerana dimiliki oleh anak semayang. Kita kena faham masalah tu. Ni kalau panggil kita gawak hidup depan. Melainkan tak ada anak dia silakan kita juga tak uti umpama sebagainya tak ada Allah tahu kita orang buat jadi imam ya awak awak awak roboh ni masuk datang mahu berawak duduk depan melainkan kau mahu minta tolong jadi imam lain tak ada sungguh lompat dah tu dah dua yang tu kan dulu dua kalau saya 5-2 10 lepas dah titik. Tapi jangan duduk orang ini kita buruk pula. Jadi kita naik ke rumah orang, kita ingat aku naik ke rumah orang. Ulama-ulama budak yang paling afdal jadi imam anak tuan rumah yang mati. Aku tak ingat mana-mana. Walaupun aku imam tu, sebab aku sopayan tak boleh. Habis. Benda dia orang tak fikir. Nah, dia ada hukum, dia ada tertib. Mereka dia silakan kita tu lain. Macam kita tengok dalam jadi imam ni dalam siapa jadi lupa diri. Nah, kalau jadi satu kebesaran. Nah, orang dah subuh. Padahal kan ramai juga dia takut naik. Kita takut naik. Nah, kalau kita orang takut naik. Kita dia boleh takut naik. Mari takut orang lah. Nah, nampak sikit lah pergi depan. Gok ni dah. Tak ada orang tunggu sikit. Dia takut orang lah. Nah. Dia ada tertik nanti orang subuh dulu. Pergi ke jalan rumah orang. Awak tu ambil kepuk. Gok bahan. Wah. Ada juga orang yang dengar. Dia nanti tu Allah kata dulu. Iblis kun. Nah, umpamanya tak fobol. Nah, duduk, silakan masuk. Makanlah, kalau makan, tak tahu tak boleh makan. Akak luar kok, wah, Allah ni hubuh apa? Tak apa, Allah ni hubuh. Ada-ada dia lah, tak kira dia. Nah, macam kita kerah. Nah, tak kerah. Begitu juga, ya, rasa sila. Nah, sila masuk. Tak ada cinta masuk tu lama. Ramai tu mereka dalam buat. Dan Allah dia. Kecil sama Allah. Pakai-pakai pakaian lengkap apa. Pakai seluar dia teka. Ya Allah. Dah banyak orang. Dan mereka masuk ke musuh kan. Haram. Mana boleh masuk. Lagi kalau Allah tak kata masuk. Tuduh pun masuk. Baru boleh masuk. Kalau kita pergi masuk. Haram. Walaupun telah dijawab salam. Jawab salam masalah lain. Suruh masuk memberi keizinan. Kita dibenarkan masuk. Tak boleh. Tak faham. Kalau kita pergi rumah kan, dia pergi depan muka pintu, tak boleh. Kita nak pergi salam dengan duduk depan muka pintu kalau kita terbuka. Sebab nampak dalam. Nampak ada anak dalam rumah. Nah. Boleh duduk daripada tempat yang dah pintu dah buka dah. Pintu tutup, kita duduk depan muka, tak pergi salam. Tapi kalau pintu buka, kita duduk nusuk. Yang tak nampak keadaan dalam rumah kan. Itu adat-adat yang diajar oleh Rasulullah SAW. Ini adat yang terbaik. Tak ada contoh terbaik. Nanti aja. Yang dalam mereka depan tu itu. Nah, ha, kalau tu Allah duduk maknanya apa benda ni duduk saja dia tahan. Kalau duduk sang jamu penuh di awal. Faham tak? Dia pergi sang jamu. Tahu tak benda? Benda mana? Nah, tanya sejuk ni. Tanya JKT je ni. Jangan lagi. Ada makanan? Ada? Jangan lagi. Nah, tu ada-ada. Baik, dia masuk buat sembahyang mayat. Ada soalan lagi buat sembahyang mayat. Banyak benda-benda mungkin yang kita tak faham. Bukan nak tambah kita faham lah tu. Oh, suruh katanya pandangan. Dia nak kata gitu. Jadi susah kita. Kita dulu peluang suruh tanya. Sebab kita dulu masa kita ngaji, kita tak peluang nak tanya. Nah, banyak kebanyakan mulai kuliah tidak benar tanya. Tak tahu lah tu hari. Nah, kita suruh tanya. Pertama, niat serta tajdir Rasul Ihram dan Muqaranah serta kami itu tiga. Dan itu aku semayah dan akan mayah dan fardu kifayah. Inilah pahamu sabi alal mayiti fardu kifayah dan ma'a takbirat imamu manilai ta'ala Allahu Akbar. Aku semayah akan mayah ini atau atau ini mayah fardu kifayah. Empat tajdir aku ma'amu serangai Allah Ta'ala Allahu Akbar. Fardu kifayah. Kifayah tak wajib sunat. Kalau fardu saja sudah memadai. Ingatlah bila kita takbir Allah aku sembahyang atas mayat ini atau aku sembahyangkan mayat ini fardu empat takbir. Nah, aku sembahyangkan mayat ini fardu empat takbir. Dalam hati dah. Nah, maka Allah aku sembahyangkan mayat ini fardu empat takbir. Cukup. Nah, itu yang sekurang-kurang yang wajib. Dah, cukup mereka. So, kita dapat dah. Nah, tak ada masalah lah. Mudahlah tu. Nama, nama tak ada yang sebut nama. Nama tak ada orang suruh sebut. Tapi kalau dia sebut, besar. Tak, aku semayangkan atas mayat Idris ini. Tak umpamanya. Tak pula takut salah nama. Bila salah nama, tak. Hak mati pada kita sebut Idris pada hak mati. Dah, umpamanya. Dia tak boleh memberi mudarat kepada niat. Tak, malah istaratu fihi ta'yinu fal'aqta'u fihi adha. Apa benda yang tidak disyaratkan di dalam yang kita sebut nama kita ta'yin, orang tak sebut, kita disebut juga nama, maka tersalah memberi mudarat kepada takbir kita itu. Nah, ini kata ulama-ulama sufik. Jangan sebut nama lah. Nah, ya, kena sebut nama, kena sebut nama juga. Dalam tak itu hadiah sebut nama. Akad nikah wajib tak sebut nama. Tak ada nikah pakai wa'an bila sebut dah wajib tak sebut. Bukan kita kata sebut tak sebut, memang betul wajib ke tak, memang sebut belaka tak, tapi wajib ke tak sebut nama. Kalau tak ada sebut sah tak, ni kata ni kita nak tahu. Nah, ini pengetahuan. Nah. Aku nikahkan akan nikah dengan anak perempuanku. Mas kawinnya RM55 setengah hutang. Oh, salah. Ni wak ada saksi yang sah. Sah. Bapa lah. Nama tak sebut. Dengan anak perempuan kuat. Jawablah kat sini. Jangan nak makan sok. Jangan lagi tanda tak apa. Ni kelas murid tua. Baru kita Pergi Ramli punya kelas. Tak ada benda tanda. Tak boleh jawab tanda komang pula aku. Itu setan baca tu nafsu. Tak ada benda kita. Bukan hala tu biar yang itu. Hala jawab. Tak ada apa. Kita sama-sama kita. Rotor mata. Ayah lah anak tu. Anak tu ayah lah. Abang ni kita. Dah anak awak nasi. Dah anak dia amat. Jangan jawab gitu. Itu faham dah tapi sikit kita terang eh. Kena dah jawapan tapi kita tambah. Baik. Dia kita dah nak jawab lagi. Masa kita. Dia nak kata lagu tu boleh. Anak perempuan dia seorang lagi anak dara atau tak ada suami. Faham? Baru sah. Aku nikahkan akan dikau dengan anak perempuan ku. Maka anak perempuan ku dikau memang hak kita salam pula. Bukan orang lain dah. Tak sebut nama budak tu dah. Saksi tengok mereka dah. Bukan buta. Punya anak-anak perempuan ku, kita ada seorang yang anak perempuan yang belum bersuami. Sah kat kita. Tapi kalau kita ada dua, tak sah. Sah mana saja? Dah sebut dia ni, sunat lah supaya hilang keraguan. Nak suruh hilang keraguan ni, asal. Kita kan nak nikah ni, dia juga mati. Main banyak, dah buat cetok. Main nampak bubur. Benda dah buat dah. Dia banyak kalau dah buat aku. Kedua, berdiri betul. Dia tak ada rokok. Ada rumah ni aku jatuh mata jumpa yang kena jumpa yang oh bengong apa ujian kita ni bangun semayang-mayang gila semayang-mayang dia kena nanti tu nak betul nak dia ambil jadah sekarang kita yang anggap biarlah aku nak lapik kaki dah lah aku lapik kotor lapik jadah jadi dah unai ni ambil jadah belagu-belagu dari anak ni tak pok nanti dia tu jadah macam mayang oh ya jauh. Tengok aku boleh main return. Tengok. Nak siapa dia tak reti mayang-mayang ni lagu mana. Dia nak mayang dia rapat sejuk tu dah jauh-jauh. Itu cerita. Jangan suka kau kan. Kita semua kan. Tak nak suka kau kan. Kalau kita buat kereta memang tak lagi. Jawab soalan. Jadi diri tu. Soh dia rapat-rapat yang boleh. Ketiga empat tak lebih. Dalam lima soh. Dalam terserah fikmah yang baca lima tak lebih soh. Sebab paling banyak hadis meriwayatkan Nabi angkat takbir empat. Tetapi ada dua hadis Nabi angkat lima tak lebih. Maksudnya itulah ulama besar dalam kitab takbir. Semayang apalik apa, empat takbir. Tetapi kalau terlebih kepada lima takbir, tidak memberi mudarat kerana ada juga berlaku Nabi takbir, lima kali. Tapi yang sama-sama, empat kali. Mudah. Keempat, membaca Fatihah. Tak payah kabar dalam Fatihah. Tapi waktu Fatihah, suruh dia. Raya lah mirak tu. Kelima baca selawat kemudian ada takbir yang kedua Allahu salli ala sayyidina Muhammad atau Allahu salli ala Muhammad memanggillah keenam membaca doa bagi mayat kemudian ada takbir yang ketiga Allahu filahu warhamhu memanggillah dengan dia dan jika mayat itu perempuan maka dibacakan doa Allahu filaha warhamha ini pun memanggillah ketujuh salam kemudian ada takbir yang keempat salam dah jadi tujuh ni sebetul tadi jadi kita ulang balik ingat kita tunjuk ni semayang-mayang. Yang pertama, kita takbir dan niat. Allah, aku semayangkan mayat ini, empat takbir fardu. Atau aku semayangkan mayat ini, fardu, empat takbir. Kemudian baca Fatihah. Baca Fatihah. Lepas Fatihah nanti, Allahu Akbar. Selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Amin. Doa wajib. Allah Akbar yang tiga doa maya Allah maafillah penumpang Allah maafillah pandang-pandang patah pandang. Patut Allah Akbar tidak ada bacaan lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tak sabar ini. Nah, itu semayang-mayang. Nah, dan nak panjang, nak panjang punya doa panjang. So, dah lagi tidak anda lagi, kata pengak dia. Dia tidak anda lagi doa panjang. Tak pendek. Allah ma'fillahu, Allah ma'fillahu, Allah ma'fillahu. Bersorah tu, ya Allah. Ampunilah bagi mana ini. Tak usah. Dan Tuhan aku, memang bulan syurga. Dan Tuhan aku, memang Tuhan tak azab. Dan Tuhan aku, memang Tuhan tak masuk dalam sini. Dah. Dia gitu. Jangan nak panjang, nak panjang, nak panjang. Lepas tu berhalambang. Nah, tak pun dah. Ya. Eh? Ah, jadi malah maya. Ah, jadi. Dan mudah ni. Huha, huha. Nampak? Hu nanti, ha pula. Ya, sebaik-baiknya kita tahu mayat ini laki-laki ke perempuan. Nah, ini biasanya mudah. Nah, mudah. Tapi kalau kita tidak akan mayantum, kita nak supah main dia, dalam laki-laki perempuan. Maka kita kata, hu pun ha, so. Ya, pasal kita tidak ada kesempatan. Tapi kalau kita mari awal, kita tanya lah, mayat laki kuat. Tak? Sebab awal kalau dia tanya ni, main-main tanya, ya, saya tina. Tina pun. Tak apa, Allah maafkan dia. Nah, ingat tu, hu laki, ha kuat. Ya, hu laki. Apa? Oh, banyak kurang. Tak? Nanti minum. Allah maafillah. Maafillah. Satu ni, mati. Dia kata, Allah maafillah. Tak lupa mahu. Dah main lagi tu. Dia gitu. Mudah. Eh? Boleh? Tak, bukan ini. Tak ni, berjaya. Ha? Waktu kan tak? Oh, tak ada. Nah, kan kita ikut ni lagu lah. Senyum tak kira satu pun. Mayat. Mayat laki puas siapa? Home jadi home. Home ingat home. Okey. H-O-M-E. Home. Rumah. Home. Nah. Allah maafillahu. Nah. Allah maafillahu. Jadi kita bagi awal. Kita tanya awal. Ni ramai kata gua ni. Allah maafillahu. Ini ya. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Jangan kata masalah tu awak. Nah, kalau ni malu dia ada home tu. Ya, mudah je, leh. Pasti mudah. Kita nak suruh teriak ni dia sendiri. Kali kau kali lelaki, hu. Hu. Ha, sama home. Tu tu dia, dia itu ambil cak tu, ambil cak sen ni. Buat ingatkan. Dan sunat bacakan doa penanda takbir ini. Tapi walaupun itu sunat pada takbir yang 40 salam baca gini. Allahumma la tuharrimna ajrahu wa la tahtimna ba'dahu wa la tuhtimna ba'dahu wa aghfir lana wa lahu wa lil muslimin wa lil muslimat. Baca salam. Dia lepas salam yang cepat, lepas takbir yang cepat, dia tak ada tak ada bacaan. Itu sunnah. Nah. Tapi ulama kata boleh kita baca doa untuk sekian lama. Seperti Allah maafil muslimin wal muslimat atau Rabbana atina fi dunya hasanah. Boleh kita baca. Nah, barulah kita beri salam. Tapi kalau letak pada takbir yang ketiga, takbir yang keempat, temu salam, telah tuh maya-maya. Itulah sunnah yang asal. Nah, yang pertama takbir di dunia, Allah aku semayakan maya ini baru pak takbir akbar. Al-Fatihah. Amin. Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu akbar. Allahumma billahi. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Satu minit. Nah. Jadi start pada malam ni tak ada timburah dah reti sembahyang, tak ingat sembahyang, jadi mudah sangat. Nah, kalau kita nak seribu daya tak nak seribu dalil. Nah, jadi ramai amin lawak 1000 orang, tayang sembahyang tinggal 40 orang. Ramai amin mayat amin amin lawak 300 orang, ha, tayang naik tahu pun sikit-sikit. Banyak macam malasan. Tak ingat bawa piyah dia. Tak biasa. Tak ingat bawa piyah. Tak mayat. Tapi makan dia tak kata juga. Tak ingat bawa piyah. Bani makan. Dia tak bawa piyah. Banyak dia ingat piyah. Nah. Bila aku nak semayang-mayang kena pakai piyah. Tapi dia ajar. Nanti dia dah kubur kena pakai piyah. Nanti tengok orang mati kena cari piyah. Itu bila aku. Siapa ajar? Kita duduk dalam keadaan pakai tendok. Kita nak pakai tendok. Kita duduk dalam keadaan pakai piyah. Kita nak pakai piyah. Dalam keadaan semata yang kita ada itulah. Mana kita hendaklah berpakaian. Dalam keadaan pakaian yang sesuai untuk kita melakukan ibadah-ibadah. Apabila kita dijemput, ini tidak mudah. Tak, mereka kita cedung tu lain lah. Jangan kena cedung ini, cedung. Banyak-banyak. Dah habis seluk-seluk tamu orang. Dan jarak semayang-mayang itu seperti segala jarak semayang juga. Macam semayang biasalah. Wajib kena ada wuduk, kena mandi junub. Dah. Ha. Kena menutup aurat, kena suci daripada nanti yang tidak dimaaf. Habis. Dan syarat mayat itu kemudian daripada mandi. Dan jangan ada sesuatu yang menegak dia daripada lalu datang kepada mayat itu, tempat mayat itu, kerana mayat itu menempati imam bagi semayang lain daripadanya, daripada semayang jenazah, jika semayang asalnya itu pada tempat yang lain daripada masjid. Ya. Syarat sah semayang atas mayat itu, mayat itu mesti mandi. Kapan tak wajib? Eh? Kapan tak wajib? Kalau kita nak semayang mayat, mestilah mayat itu dimandikan dulu. Tapi mayat yang belum dimandikan tak boleh sembahyang. Dah baca Quran, baca Quran boleh. Kalau ada tikar tak boleh, baca Quran masa tak mandi di. Hukumnya dibolehkan baca Quran. Yang ulama kata tak boleh sembahyang mayat tadi. Nah, jadi hilanglah kepercayaan kita selama ini. Nah. Dia tidak boleh ngaji Quran. Dia boleh baca Yasin apa? Tak mandi. Kawan tu duduk ya sallallahu alaihi wasallam. Mayat kata nak tamam ni buat beri patua adinya. Aku mana boleh ada orang mengaji yang hikmah mari budaklah jam ya tu kata. Nah. Bila jangan. Bila manusia mengambil orang-orang jahil sebagai tempat bertanya, maka manusia yang jahil memberi patua-patua yang salah, memberi kesesatan pada orang-orang. Nah, yang tak boleh semayang mayat, lagi tak mandi. Kau lain boleh. Baca Quran boleh. Nah. Dalam hadis kata, ittakhadannasu rukusa juhala. Mengambillah manusia itu orang-orang yang jahil sebagai ketua, sebagai pemimpin. Fasu'ilu. Maka bila ditanya, fa'aktau, dia pun jawab. Dia jahil tapi beri jawapan. Nah, bila beri jawapan, fadallu wa adallu, dia telah sesat, menyesatkan orang lain juga. Nah, ingat kali dulu. Belum dimandikan, hanya semayang yang tidak diizinkan dibenarkan syarak. Baca Quran boleh, baca doa boleh, baca zikir untuk mayat boleh. Nah, semayang mana saja tak boleh. Sebab tu kalau kita nak semayang ghaib, tahu semayang ghaib. Semayang ghaib ni kawan kita ada di dunia mati. Nah, kawan kita ada di Pulau Seram. Kawan kita ada di besut dasarah ni, Batam. Faham? Mampu dia mati di mana? Kita tak boleh nak pergi. Kita semayang ro'i. Tapi nak semayang ro'i, eh? Kita kena pastikan telah dimandikan. Ingat? Ha, tu kita nak tolong kabar. Eh? Ingat? Sama ada kita telefon dia. Mandi tak pergi? Mandi dah. Ha, tunggu waktu kubur. Kita pun boleh semayang ni. Di sebuah baru. Mayat, kuantan. Di kemaman. Nampak? Ha. Tapi baru terima kematian, baru meninggal, tengah duduk susah malam balik dari dalam hospital. Kita bahas mayat-mayat kat sini tak sah. Nampak? Ada nak buat ni dulu. Kita tolong mayat. Nah, kita pastikan dulu. Kadang-kadang kita nak pasti tak boleh. Kita nak tarik perempuannya. Ulama mati. Umpama ni. Tak? Mana ulama di Mesir? Kena bunuh. Atau mati sakit tu dah. Ha? Mujahidin apa semua, meninggal dunia apa semua. Kita nak semayang sini. Kita tahu mandi dah. Pasal apa? Yakin. Pasal kemarin. Hari ni mandi dah. Aku panggil yakin kau. Tiga hari dah mati ulama tu. Hari ni baru kita tahu berita tu. Kalau sahabat keluar dalam berita dunia. Tak. Kita semayang-mayang sini. 4 hari lepas kita dengar kematian. Mana kita yakin telah dimandikan. Sebab ulama tak tahu. Kalau tak mandi, dia pasal hari. Tak lupa maunya. Ha, tu boleh tak? Yakin cara tu. Dah? Tak ada hak. Ada telah, tapi kita nak bayar kau tak ada hak. Mereka Nabi dah lihat. Nah, Nabi mati lama dah. Sebab kita tahu nak dulu semayang-mayang Nabi. Nah, kita dengar ulama meninggal dunia. Saudara sesama Islam kita. Ikut di mana? Di England, di Amerika. Orang Islam, kita boleh semayang. Semayang ro'id. Nah, macam tadi lah. Kawan kita di kemaman, kita tak wajib di kemaman. Tak, jangan sebelah rumah mati. Yang berdua, semayang ro'id. Dah boleh habis tu belah rumah. Dah. Maknanya kita tak dapat hadir tu kan. Jauh kepayahan tu sekarang. Nah. Maka Tuhan tak mahu menyusahkan kita dah. Nanti dia semayang ni buat. Semang kat sini. Niat. Aku semayangkan atas mayat. Sipulang, sipulang, sipulang. Syekh ni, syekh ni, syekh ni. Aku mayat, aku sayang dan atas mayat. Sebut nama kawan hati kau dikuatkan. Nah, pak takbir hurku. Tapi jangan ngajak kuatkan. Kenapa aku cinta lalu jaga? Dan banyak aku dah minta iman. Kuatkan, mayat. Bingung. Lalu dia ke? Perkara bingung tak kat lain. Nah, macam tu kabur. Tadi dia kena pusing tak kena. Tak kena juga lah ngadak. Ngadak kiblat juga. Kenapa? Suka-suka lah dia ke. Nah, dia pusing tak kena. Jadi, boleh eh. Jadi, tak pada ni kita dengar ada ulama-ulama mati di seluruh dunia kuno semayang. Di rumah tak terus sekarang. Nah, terdengar berita umpama jam 10 dah ulama di Syria, di Palestin, di mana-mana dah orang Islam, orang putih kat dia orang Islam mati di England, seorang maknanya Islam terdengar mati di England, mati di Amerika. Pahala semayang-mayang, pahala semayang-mayang ni besar bukit ibu tengah main satu ni tengok biar dia tak dengar tu. Sebab tu bila kita lalu pada satu perkampungan, kita tengok ada semayang-mayak. Kita pergi semayang tak. Biar kita tak benar pun. Sebab mayak-mayak, dia tak nanti jemputan. Tapi kalau makan minum, tak boleh. Dia kena jemput pasal takut. Orang pergi tak cukup. Orang pergi tu suatu orang, kita tak biar malam dia rasa. Balik awal. Lepas tu kau okey tu. Yang ni kau kan. Tapi kalau takat semayang-mayak, lagi ramah lagi bagus. Tuan pun tak macam, jangan lagi ramah-ramah. Tak betul ramah-ramah. Ada. Mereka nak ramah lagi, nak ramah lagi, nak ramah lagi. Jadi kita boleh singgah walaupun tanpa di situ. Tak apa-apa. Lah. Semayang. Jadi boleh semayang balik. Dah. Semayang tak apa. Boleh. Mayak tak ada situ. Kubur. Banyak kubur. Satu kubur tu. Dia sampai lewat. Nak, sepuluh hari. Aku sudah ada di sepuluh hari. Balik, alas kipang. Alas kipang tu. Nak, datang seminit ni. Sekarang, nanti kita nampak kubur apa? Aku bik ada kubur. Nak, lagi semayang tak kubur. Nak, semayang tak kubur. Boleh, eh? Takut ada bidang tak dibolehkan oleh ulama-ulama. Nah, kalau puan tak boleh lah. Kalau laki-laki. Nah, banyak puan boleh. Lepas tu semayang teman. Nah, semayang teman. Semayang teman, semayang hadiah. Siang mati, sipang, pasok. Malam ni semayang teman. Ini amalan-amalan. Jadi pendapat ulama-ulama, jumhur ulama, termasuk pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, semayang ini bilang. Nah. Tapi ada dikerjakan, dipetuakan. Di dalam mazhab Syafi'i yang kira sebagai kau yang lemah. Kau yang dhaif. Nah. Jadi, yang kita telah amalkan, malah. Fakta datang ini tak sebuah. Sebab dipertikaikan oleh ulama-ulama yang lama. Nah. Jadi, cara ini, kita tak mau buat yang dipertikaikan ibadat kita. Begini. Kita gantikan semayang teman dengan semayang biasa. Siang ni kita rasa pang aja kita cik kita mula. Nah, malam kita semayang maghrib, kita ada. Nah, kita semayang maghrib, kita semayang isyak, kita semayang rawatib, kita semayang witir, kita ada semayang. Lepas tiap-tiap semayang ulama kata, kita niat hadiah kepada Allah. Yang mati kat ni. Ini dipersetujui oleh empat-empat ulama. Syafi'i, Maliki, Hanbali dan Hanafi. Maka saja kita beramal dengan amalan yang disetujui oleh kini ulama. Daripada kita dulu pertahankan amalan yang dipertikaikan oleh ulama-ulama, apatah lagi perkara ini pada sisi pendapat yang kuat mengatakan sebagai bilang. Nah, tapi ada orang nak buat itu, mungkin tak nak kata apa. Sebab dia ada kau baik yang mengatakan semayang teman. Tapi hadis, tak ada. Jadi alternatifnya kita tinggalkan semayang niat, semayang tenang. Dia, kita semayang biasa, semayang fardu, semayang maghrib, semayang isyak. Sebab ulama telah bersetuju. Ulama al-sunnah wal jemaah telah bersetuju bahawanya anak si mati atau waris si mati, dia boleh menghadiahkan pahala semayang fardu atau sunnah kepada arwah si mati. Nampak? Dan sampai pahala itu memberi manfaat kepada mayat, biiznillah dengan izin Allah. Pendapat ini hanya ditolak oleh satu golongan, iaitu golongan mazhab Mu'tazilah. Dia kata tak apa. Nah, jadi kita amal hak ni. Tak payah semayang teman, kita semayang hak biasa. Habis semayang maghrib, niat dalam hati, ya Allah, aku hadiahkan pahala semayang maghrib tadi ke kepada ibuku yang telah meninggal dunia. Umpama ni tak, tak kata meninggal dunia, tak tahu ibuku, mana mati dia. Ha, itu dipersetujui oleh ulama-ulama. Kemudian timbul persoalan pula, dah kami mana kita hadiah dan padih yang garis kita ke mok kita. Kita habis licin. Kalau yang ni kita. Nah, mereka, hey, jangan kita. Nah, ini bukan masalah fikir. Fikir dunia sungguh ada 10 wilayah ni tinggal lima. Fikir lima yang wilayah ni habis licin dulu. Tapi pahala tetap dapat pada kita, tidak kurang sedikit pun. Tidak kurang sedikit pun. Imam Ibn Hajar Al-Haytami sebut di dalam fatwa Ibn Hajar, bahawa barang siapa yang menghadiahkan pahala bacaan-bacaannya, amalan-amalannya kepada orang baik, maka tetap ada amalan itu padanya dan dapat juga kepada orang yang dihadiahnya. La yang khusus syariah, tidak kurang sedikit pun. Jadi kita telah dapat penjelasan dalam masalah ini, ada masalah. Dan Allah Ta'ala bukan hikik kita. Eh? Dia nak ambil kita, nak bagi apa, nak jadi hilang kita tak payah. Dia boleh buat jadi dabar dulu. Sebab itulah, tiap-tiap amalan kalau boleh, hadiahkanlah kepada ibu bapa kita, cucu nenek yang telah meninggal dunia. Tak ada rugi apa-apa pun. Nah, jangan nanti baru mati, baru nak mati. Tambil nanti nak ada kuih, baru nak tambil. Nah, pada hadiah kita apa salahnya, tiap-tiap malam lima'ah, kita baca tahlil, kita baca Quran, baca surah Yasin, mohon ampunan. Nah, tak nak siramah, tak nak siramah, tak nak siramah. Nah. Sejam tak? Boleh, eh? Ini ada soalan, apakah hukum tidak mendengar seluruh khutbah? Bagaimana mendapat seluruh fadilat jumaat? Adakah masih keluar dalam haid ketika mengandung? Ada doktor mengatakan tiada haid. Baik. Kita sambung kita minggu depan. Nah. Aku ada satu tulis soalan mahu ni. Dia kata apa hukum tidak mendengar seluruh khutbah? Menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, sekurang-kurangnya kena ada 40 orang yang mendengar seluruh khutbah. Seluruh khutbah mesti ada 40 orang. Masalah berlaku bila jemaah hanya 40 orang. Jadi 40 orang tu mesti semua dengar, janganlah tidur separuh. Tetapi kalau belakang dalaman sekarang, paling kurang 300 orang, 400 orang jemaah. Jadi masalah ni tidak berlaku. Kerana jemaah bukan 40 orang, bukan lebih. Kita katalah separuh daripada ni adalah yang boleh dibuat bilangan. Dah, umpamanya. Kalau 400 orang ada jemaah, 200 orang boleh buat bilangan. Dah 200 orang tu takkan 100 orang lebih kecil. Dah berbabak, kakak ting. Jadi mana sabarlah. 40 orang sentiasa ada menurut khutbah. Jadi kali ini tak berlaku pada cepat-cepat ya. Walidnya 2-300 orang. Baik. Bagaimana mendapat seluruh fadilat Jumaat? Seluruh fadilat Jumaat nak dapat semua sekali. Ini berat rezeki tapi tak boleh nak fadilat. Fadilat mana kelebihan. Kelebihan sembahyang Jumaat yang paling besar kalau kita nak dapat, kita bertolak selepas daripada sembahyang fardu subuh, tolak ke masjid. Dan ni tanya nak fadilat dulu. Tak masa tu. Boleh tak? Pas pada diri aku semua, nak kita pun bertolak ke masjid. Tinggikan di sana, tunggu sembahyang Jumaat. Itu paling besar. Dah buat cetong kita. Inilah yang dapat macam seekor utik. Yang Nabi sebut seekor utik. Iaitu waktunya selepas solat subuh. Nak pergi dah main nak cari barang ni. Nak kata pun dah pergi ada lepas subuh. Kalau kita pergi lewat pukul 8.30 pagi ketika waktu duha, macam seekor kambing dapat kambing fadilah. Nah, kalau kita pergi pada pukul 11.30 ataupun pukul 12, seekor ayam fadilah. Kita pergi ketika hampir-hampir nak dibacakan khutbah ni kita ni. Nah, habis tu kita ada cara tu cuma ni dapat putih telur ayam. Telur. Padilah putih telur seperti bukan telur, seperti putih telur. Jadi muka kita dah muka putih telur. Faham tak? Lepas pada tu telur ayam tu. Umpamanya, muka kita ni memang muka telur. 12.30 ke atas telur ayam. Telur apa telur lah. Sagi. Lama-lama wani boleh sekali ada dua agak telur. Ini kita telur-telur mahal ini. Kemudian kita cerita dalam keadaan kita memakai pakaian yang terbaik. Di dalam seluruh pakaian kita, niat terbaik sekali. Niat ramai sekali. Niat ramai. Sebab ni dia pisah. Kemudian syaratnya lagi mesti mengenakan sedikit daripada minyak wangi. Nah, dan mandi jemaah tidak boleh ikut. Nak dapat fadilat tu, mandi jemaah. Berangkat awal lepas subuh. Nak dapat hebat. Anda, anda dapat besar. Pakai minyak wangi, pakai yang terbaik. Nak, pakai yang terbaik. Paling comel sekali, paling mahal sekali. Nak, paling mahal. Dan pergi dalam keadaan tidak tergesa-gesa. Mana jaga tu atas sakinah. Ha, tak melompat-lompat. Nah, kalau bawa motor sikal tak apa nak lepas. Nah, seluruh bawa. Sampai kat bengok ayat itu. Ha, itu. Ha, dengan penuh ketenangan. Nah. Kemudian sampai di masjid tidak langkah datang belakang. Kemudian mendirikan solat tahiyat masjid dan sunat-sunat yang di yang ditakdirkan bagi kita puasa buat. Kemudian mendengar khutbah daripada awal sampai kaki. Nah. Dan sembahyang jemaah. Lepas tu selesai, ha, bila kita balik itulah kita telah mendapat fadilat jemaah. Di samping yang kita lupa niat iktikaf apabila sampai melampau di dalam masjid. Nah, ha, itulah perkara yang diterangkan dalam hadis, nak dapat keseluruhan fadilat sembahyang jemaah. Ya. Ha, takut dia awal di subuh, saya waktu subuh kita pun belum dibaki di dunia. Oh, oh, dah nanti waktu subuh lagi bawah. Ha. Ha. Baik. Adakah masih keluar darah haid jika mengandung? Ada doktor mengatakan tiada haid. Ulama-ulama menjelaskan bahawasanya ketika hamil pada adatnya tidak lagi datang darah haid. Tetapi ada berlaku dan tidak mustahil perempuan yang hamil itu datang darah haid. Tak mustahil. Jadi pendapat ulama mengatakan boleh berlaku perempuan yang yang mengandung datang haid, tetapi jarang berlaku. Jarang maknanya boleh berlaku lah. Eh? Jarang berlaku. Rajihnya pada biasa bila dah mengandung, darah haid tidak akan keluar. Dia akan terkumpul di dalam rahim. Tak. Akan diproses eh? Menjadi makanan eh? Bagi budak. Tapi ada berlaku daripada istikrah kajian ulama-ulama. Nah, yang buat kajian dengan keadaan perempuan-perempuan yang mengandung ni lama ni buat kajian ulama ni tak cek sekarang dulu nak keluar patua. Nah, boleh berlaku. Dan doktor kata tak berlaku. Maka kaedahnya kaji bercanggah antara kau ulama-ulama dengan perkataan doktor, maka didulukan perkataan ulama. Nah, dia kena dulu perkataan ulama tu. Nah, pakai hak doktor tolak peti. Nah, dulu hak ulama. Sebab ni ulama ni dia daripada hukum syarak. Dia dengan kitab dia dulu, iaitu Quran dan Hadis. Ini sebagai umum kitab bagi dia, sebagai sumber istimbak ataupun ijtihad dia. Eh? Jadi doktor daripada penelitian sahaja semata-mata, bukan dengan berlandaskan nafsu. Eh? Jadi yang yang ulama ini yang sentiasa istimbak menggali hukum-hukum daripada Quran dan Hadis, sentiasa melakukan setiap adalah lebih mendapat keberkatan dari sisi Allah di dalam keputusan-keputusan yang telah dibuat. Lah, oleh itu kaedah keluar apa yang telah dipatuakan oleh ulama anda bercanggah dengan yang dipatuakan oleh doktor-doktor, maka ditinggalkan perkataan doktor-doktor. Lah, itu kaedah itu kita kena terima lewat mana. Hak kaitan ni nanti dulu baca soalan. Baca soalan ni dulu. Pecah pun orang bergaduh pun macam nak duduk dengan baik tu lah. Jadi apa yang akan duduk? Habis aku cek dia ada dulu. Dia belum bila, dia suatu pecah. Aduh, ini bergaduh. Tak ada tangan ketika doa untuk muslimin, ketika khutbah. Adakah sunnah? Ulama-ulama mazhab Syafi'i dan ulama-ulama yang sependapat dengan ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan ketika doa khutbah sunat bagi makmum menadah tangan melainkan imam. Nah, itu yang inilah ulama-ulama. Yang tidak sunat tadah tangan ialah ketika duduk antara dua khutbah. Faham balik? Faham balik? Bila duduk antara dua khutbah, bila aku katilah lapan tepat dah, masa tu dah sunat tadah tangan. Nah, dalam tadah juga harus faham baik, kan? Kalau tak ada, aku tak sunat bila Tidak ada bid'ah. Doa sunat, doa sunat hukum. Harus. Faham baik kan? Harus. Ha, ulama kata sunat masa tu imam baca Allahu fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Sunat tak ada tangan. Mereka mazhab Hambali dan sebagian dari mazhab Hambali. Ini khilafiyah. Nah. Sebab apa dah? Nah, dia faham. Boleh tak ada tangan. Mereka imam. Ha, imam tak payah. Imam bukan ketubah. Bukan tokat. Bahawa fil muslimin wal muslimat. Imam tak sunat. Imam hanya menyadap bagi makmum. Tak payah tak ada tangan. Ya, amin dia tak payah tanda tangan. Dan makmum sunat tanda tangan. Dan makmum sunat berkata amin. Dan kalau makmum tak ada tanda tangan, harus. Dan tapi sunat berkata amin. Tak ada tanda tapi kata amin sunat. Amin. Amin. Dah? Jelas hati. Ya? Ya? Tak puas hati yang tak tangan. Saya tidak puas hati. Gitu. Ada apa-apa. Apa yang nanti lain? Umpamanya. Apa kita bilang? Ya? Kita tak boleh jadi balak, jadi kayu, tak benda ni semua. Nah, masalah muka itu semua. Eh, nah, gitu. Nah, tapi jelas. Kemudian, kita jelaskan sempadan muwafiq dalam semayang. Muwafiq, al-muwafiqu. Muwafiq, dia nak sepadan, sepadan maklumat ini. Mana ta'rif je lah. Nah. Maksud muwafiq ni orang yang sempat menghabiskan Fatihah di dalam masa berdirinya imam. Mudah. Orang yang ada masa membaca Fatihah di dalam masa, orang yang ada masa menghabiskan Fatihah di dalam masa qiyam imam. Maksud muwafiq. Orang yang ada masa untuk menghabiskan Fatihah di dalam qiyam imam. Maknanya kalau dia tidak ada masa untuk menghabiskan Fatihah dalam qiyam imam, maka dia bukan muwafiq masbuq, orang yang telah ditinggalkan. Nah, muwafiq orang yang sepakat. Umpamanya imam baca, dia sama-sama takbir dengan imam. Lepas imam membaca Fatihah, imam nak baca surah wadduha laili idza saja. Makmum dapat menghabiskan Fatihah dalam diri imam. Saya jawab. Dapatlah. Dapat eh? Maka dia panggil makmum muwafiq. Pada adat ni. Eh? Pada adat. Eh? Boleh. Ada juga menyelahi adat. Umpamanya kita mari sama dengan imam. Sama-sama lepas imam takbir, kita takbir. Kita sudah muwafiq. Kita hukum dia pada awal. Kita pun tunggu imam habis pada Allah nak baca. Surah. Eh nak baca pada Allah. Tunggu imam walaqan. Imam walaqan. Imam walaqan. Imam walaqan. Imam walaqan. Kita pun ramai-ramai. So imam pun Allah akibat. Aku dah video. Sahabat payah tak imam. Sahabat. Kena buat kita sekali. Jadi bapa minggu belakang Allah matah. Kena buat gua nurut. Kena buat gua nurut. Kena buat gua nurut. Dan aku jadi Barang Allah. Imam sedap. Ada apa dah? Sebab tu ulama-ulama kata dalam kes ini makmum tadi dikira muafiq. Maaf tiga rukun. Sebab muafiq bukan kira masuk debok pun baru berlaku. Nah, daripada awal dia mari, dia faham dah dia boleh habiskan bacaan macam biasa. Nah, tidak terkejar-kejar, itu muafiq. Masuk apa tak? Dia mari dapat dekat ke imam, imam rakuk dah masuk. Ada pun imam mati surah tapi dia dengar. Lam yalid wa lam yulad. Kalau dia baru nak kat tasbih dah dia. Tak pedang. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Masuk. Kita duduk dalam rumah. Dekat lah dengan surah. Dengar lah. Nah, so imam baca. Start dah semayang. Nah. Kita baru nak mandi. Mandi junuk. Nah. Jangan suka mandi, tapi suka dia mandi sini. Petang? Nampak ke? Nah, banyak malam saja. Nah, lawak cetong lah. Baik. Kita dengar lah imam. Tengok fatiha-fatiha. Wa ilil maqumi alaihi wa dhalli. Kita nak aku bila air nak mandi junub. Kita mabuk ke muafiq. Nak surah awak ni. Surah yang sama nak semayang. Pasal baru tak semayang isyak. Masuk muafiq. Jawab. 5 minit dari sekarang. Ada lampu belalang automatik. Tayar dulu. Mampu buat apa? Dak lagi. Dan nak mandi ke? Ha? Dah habis semayang lagi. Dia kena semayang dulu. Dah mesti semayang dulu. Nah. Dah mesti semayang dulu. Dah kalau kita tak semayang lagi, kita imam rokok dah. Kita tak dah semayang lagi. Rokok asli. Hai mak muafik masuk. Kena takbir dulu baru tahu. Dia imam rokok dah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ha, dengar habis ni. Itu baru mari. Dan dia tak tahu masuk apa. Tahu tak? Mak dah takbir lagi. Tak lagi. Ha ni baru nak mandi junub ni. Terima walak bani kita masuk muhafiz. Ha? Tak tahu lagi. Sebab tengok dulu surah terima masjid. Lepas walak bani kita dengar amin. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim yasin. Wal Quranil Hakim. Kita muhafiz dah mandi junub. Tembung dalam bayang. Kaki pakai kata ni tak salah. Nah, itu pun pakai baju kilas sebab baru 15 ayat. Dah tak berani dia. Muafiq. Itu take off. Betul tak? Ha, nak apa? Nak gitu. Kalau kata tak tahu, kerak pun. Ha. Lagi satu soalan tak asyik. Ha? Orang muafiq tapi masbuk. Jalil tak berlaku. Dia kalau masa ni muafiq, dia pergi masbuk pula. Baru jadi. Kalau muafiq masbuk dalam hal masbuk tak jadi. Satu masa dah ni, dia pergi. Sekarang muafiq, dia pergi masbuk. Umpama rakaat pertama muafiq, rakaat ketiga masbuk. Ha, boleh berlaku. Ha, tapi dalam satu masa, Allahu Akbar, aku sekali tu muafiq masbuk tu je. Awak kan? Dia kena pergi rakaat lain. Contoh dengan ayat awal sama-sama tak ingat. Muafiq. Dan ayat kedua naik sama. Muafiq. Baca tayak awal, masuk masa tidur dalam tayak awal. Kerah. Dia bangun, kecuk tidur. Hei, bangun pula. Dah. Tak pergi di semayang. Tidur dalam tayak. Baca tak? Tak baca. Punggung tutup apa tu? Ezra senangan buku lagi. Haa, tak baca. Dia pun kecuk tidur, kecuk papa punggung. Dekat tak baca, tak baca tak? Dia pun bangun teman ghairi maghdubi ghairi maladdallin. Dia panggil masbuk. Ha tu masbuk. Rakaat tiga telah masbuk kerana tertidur dalam tayang. Ada ke tidur dalam tayang? Tak cakap ada tak ada. Dia tidur musim-musim gam ni. Kuda ni. Ha macam tu dah kata. Ha dia bangun. Oh teman oh kok dah. Dia baru naik dari tayang tertidur. Maka dia hukum masbuk. Tok Imam rakuk, rakuk saling. Faham? Kadang-kadang tak nak tidur, dia orang kurang. Bisalah. Nah, bisalah pasal tu tak nasib. Tutup aku semua. Nah, ini berdegung, dia nyata. Tok Imam, tunjuk dah. Dan Tok Imam, aku surah. Dan berdegung lagi, oh pelan tu. Rumpangnya. Ha, bisalah. Boleh terima. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita sambung bulan depan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.